إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار. Ayo ikhwah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala. Di kesempatan malam hari ini Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan hidayah atau taufik kepada kita semuanya untuk kita mengerjakan salah satu kewajiban dari kewajiban yang Allah perintahkan atas kita semuanya, berupa melaksanakan sholat maghrib. Walhamdulillah kita lakukan dengan berjamaah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menerima ibadah sholat maghrib kita dan ibadah-ibadah yang lainnya, dan menjadi pemberat timbangan kebaikan kita nanti di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Untuk kemudian kita lanjutkan pembahasan kita dalam tanbih lafham syarh mantutul ahkam. Nah, sebelumnya kami ingatkan pada ikhwah regu jaga malam ini untuk mengontrol keadaan kampung dan anak-anak. Nah, jazakumullah khair. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fi safarin famina sha'imu wa minal muftir. Qala fanazzalna manzilan fi yaumin harin wa aktharuna dhillan sahiba al-kisa wa minna man yataki asy-syamsa biyadihi qala fasaqatu aswamu wa qamal muftiruna fa darabu al-abniyah wa sakau ar-rikab fa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dhahabal muftiruna al-yaum bil ajri. Rawahu al-Bukhari wa Muslimun. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, kami bersama-sama Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam satu safar. Maka di antara kami ada yang berpuasa dan di antara kami ada yang berbuka. Berkata Anas bin Malik, maka kami singgah di satu tempat. Fanazalna manzilan, kami singgah di satu tempat. Fi yaumin harin, dalam keadaan hari yang sangat panas. Wa aktsaruna dhillan sahibal kisa'i, dan kebanyakan kami bernaung di bawah atau pada orang yang memiliki kain. Wa minna may yattaqi asy-syamsa biyadihi, dan di antara kami ada yang melindungi diri dari panas matahari dengan tangannya. Qala, berkata perawi ataupun Anas bin Malik, fasaqata suam, maka berjatuhanlah orang-orang yang berpuasa. Wa qamal muftiruna, dan bangkitlah orang-orang yang berbuka atau yang tidak berpuasa. Fadharabu ajnibah, fadharabu al-abniyah. Orang-orang yang tidak berpuasa, mereka membuat tenda. Wasakau ar-rikab, dan mereka memberi minum kendaraan. Itu hewan-hewan yang jadi tunggangan. Maka berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang berbuka membawa pada hari ini pahala. Orang-orang yang berbuka membawa pahala pada hari ini. Berkata Syekh Utsaimin rahimahullah taala, arawi Anas bin Malik radhiyallahu anhu sabaqat tarjamatuhu fil hadis rakam 100 ba'da sadis wa 70. Perawi hadis ini adalah Anas bin Malik, sudah berlalu biografinya pada hadis yang ke-176. Maudhul hadis, pembahasan hadis, hukmul fitri fi safari lil maslahah. Pembahasan hadis ini adalah hukum berbuka ketika safar karena suatu kemanfaatan. Hukum berbuka puasa ketika safar karena suatu kemanfaatan. Syarul kalimat, penjelasan kata-kata yang ada dalam hadis ini. Safar, safarun la'allahu safaru ghazwatil fathi. Disebutkan dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, kunna ma'a Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safarin. Kami bersama-sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu safar. Safar di sini tidak dijelaskan. Ya. Barangkali la'allahu, bisa jadi safarnya tersebut adalah safar ketika perang Al-Fatih, ya, penaklukan kota Mekah. Manzilan, fanazalna manzilan. Nah, manzilan makanun linnuzuli walam yatabayyan mawdu'uhu. Manzilan yaitu tempat untuk singgah. Ya, tempat untuk singgah. Nah, perjalanan. Nah, dari satu tempat ke tempat lain, singgah di tengah perjalanan. Ya, dan tidak dijelaskan posisinya. Ya, posisinya tidak dijelaskan. Nah, aktsaruna awsa'una, kebanyakan kami. Dhillan dhilalan, itu bernaung. Sohibal kisai, sohibul thawbi, alladhi yanshuruhu fawqahu, yattaki bishams. Sohibul kisa, kebanyakan kami bernaung pada pemilik kain, yaitu al kisa, yakni sohibul thawb, orang yang memiliki kain. Alladhi yanshuruhu, yang dibentangkannya. Nah, yang dibentangkannya, dibentangkan kain tersebut, fawqahu, di atasnya. Ya, di atas kepala, ya, dibentangkan. Yadzaki bishams, ya, berlindung dengan kain tersebut dari panas matahari. Nah, enam. Ya, untuk melindungi diri dari panas matahari, nah, kemudian membentangkan kain, ya, di atas kepala. Nah, orang-orang yang tidak membawa kain atau tidak punya kain untuk berlindung, nah, ikut berlindung pada orang yang punya kain tersebut. Wa minna min litab'id ai wa ba'dina. Wa minna, dan di antara kami. Min di sini minna, asalnya dari min dan na. Ya, jadi minna. Min di sini min tab'id, maknanya menyatakan sebagian. Ya, menyatakan sebagian. Ya, min itu banyak maknanya, ya, ada min ibtidaiyah, min yang maknanya permulaan. Ya. Ada min tab'idiyah, min yang maknanya sebagian. Ya, 6. Thayyib, dan yang lainnya. Jadi sini minna dan di, dari kami, yaitu maksudnya sebagian dari kami. Wa ba'dina, sebagian dari kami. Naam. Yattaki asy-syamsa. Yatawaqqa asy'ata syamsi wa hararataha. Yattaki asy-syamsa, ya, berlindung dari matahari, yaitu berlindung dari cahaya matahari dan panasnya matahari. Naam. Ah, di sini apa? Asy-syamsu ya, matahari. Naam, dihukumi dalam bahasa Arab itu termasuk dalam kata muannats. Kata yang dihukumi termasuk golongan muannats, golongan perempuan. Ya, walaupun tidak ada tanda-tanda muannats. Ya, naam. Sehingga di sini di dalam dhamirnya hararo taha, pakai ha. Ya, ha-nya tersebut kembali pada asy-syams. Ya, karena kata asy-syams dihukumi muannats. Ya, naam. Taib. Biadih ay bikaffihi wa dhira'ihi. Li'adamil kisa'i mahu. Melindungi diri dengan tangannya, yaitu dengan telapak tangannya dan dengan dhira'nya. Dhira', ya, tulang hasta. Naam, dari pergelangan sampai sikut. Itu namanya dhira', atau tulang hasta. Naam, melindungi diri dengan tangannya karena tidak memiliki kain. Nah, tidak ada kain bersamanya. Li'adami kisai mahu. Karena tidak ada kain bersamanya. Qala ay Anas wa nakilu qawlahu huwa rawi anhu. Qala berkata, yaitu Anas. Dan yang menukil perkataan Anas, yaitu perawi dari Anas. Fasa kota suam. Maka berjatuhan atau gugurlah orang-orang yang berpuasa. Waqa'u 'alal ardi minadh-dha'fi. Saqata, yaitu waqa'u. Ya. Naam, terjatuh, ya, terjatuh. Naam, di atas tanah karena lemah. Ya, karena lemah. Ya, karena sedang puasa. Naam, kemudian panas yang sangat sehingga membuat badan lemah. Naam. Sehingga apa? Ketika itu ya jatuh di tanah, ya terduduk. Naam. Taib, karena lemahnya. Qamal muftiruna nahadu lil amal. Bangkit orang-orang yang berbuka atau yang tidak puasa, muftir, ya muftirun. Jadi nahadu lil amal, bangkit untuk bekerja, bangkit untuk berbuat. Bangkit untuk beramal. Amalannya apa? Fadharabu al-abniyah. Maka mereka, orang-orang yang berbuka, ya, membuat al-abniyah makanan linnuzul walam yatabayan mawdu'. Jadi membuat tempat untuk singgah tersebut. Ya, membuat tempat untuk singgah. Enam. Dan tidak dijelaskan posisinya. Tidak dijelaskan posisi mereka enam singgah tersebut di mana? Ya, enam. Ar-rikab al-ibil. Orang-orang yang berbuka, mereka membuat tenda-tenda, ya, atau tempat singgah. Dan sakau ar-rikab. Sakau ar-rikab, memberi minum ar-rikab, yaitu memberi minum al-ibil. Memberi minum unta allati yarkabu alaiha, yang nam dinaiki unta tersebut, ya, sebagai kendaraan, sebagai kendaraan, sebagai tunggangan. Nam. Zahaba ikhtasu. Zahaba yang di sini mana ikhtasu, dihususkan. Ya, dihususkan orang-orang yang berpuasa pada orang-orang yang berbuka, afwan, orang-orang yang berbuka pada hari ini dengan ganjaran. Al-yaum ay al-yaum al-hadir. Al-yaum yaitu hari yang hadir, hari ini, betul ya, hari ini. Alladzi amila fihi al-muftiruna ma amilu, yang berbuat atau beramal, ya, padanya orang-orang yang berbuka apa yang mereka kerjakan, ya, pada hari tersebut, ya. Bil ajri bis thawabi, bil ajri bis thawab, itu ganjaran. lima qamu bihi minal a'mali allati fatat as-shaimina. Orang-orang yang berbuka nam dihususkan dengan ganjaran pada hari ini. Kenapa mereka mendapatkan pahala? Lima qamu bihi minal a'mal, karena apa-apa yang mereka kerjakan dengannya berupa amalan-amalan. Berupa amalan-amalan, yaitu membuat tenda untuk singgah, memberi minum kendaraan-kendaraan atau hewan-hewan tunggangan, yang luput dari orang-orang yang berpuasa. Ya, orang-orang yang berpuasa ya tidak mendapatkan pahala ini, karena mereka tidak melakukan seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang berbuka. Walam yafuthum ajrus syam, dan tidak luput dari orang-orang yang berbuka ganjaran puasa. Kenapa? Lianahum sayaqdunahu, karena mereka akan mengkodoknya. Jadi mereka akan mengkodoknya. Ya. Nah. Jadi walaupun berbuka tidak puasa pada hari itu, ya, pada hari puasa tersebut, nah, mereka tetap tidak luput dari mereka ganjaran puasa. Kenapa? Karena mereka akan mengkodoknya. Ya. Nah. Asyarul ijmali, makna ataupun keterangan yang global dari hadis ini. Yukhbiru Anas bin Malik radhiyallahu anhu annahum kanu musafirina ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengabarkan bahwasanya mereka ada atau melakukan safar bersama Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa kana minhum as-sha'im wa minhum al-muftir. Dan ada di antara mereka, di antara para sahabat yang safar tersebut, ada yang berpuasa dan ada yang berbuka. Jadi ini safarnya ketika Ramadan. Safarnya ketika bulan Ramadan. Nah. Fanazalu manzilan wa kana al-haru syadidan. Maka mereka singgah di satu tempat dan ada pada waktu tersebut panas sangat kuat. Ya. Dan sangat-sangat panas, sangat-sangat kuat. Walam yuhayyi lahum qabla nuzulihim ma yastadilluna bihi. Dan tidak dipersiapkan untuk mereka sebelum mereka singgah apa-apa yang mereka bisa bernaung dengannya. Ya, jadi kalau ketika menempuh satu perjalanan, nah, ketika ingin singgah ya singgah mereka. Nah, singgah. Nah, sehingga tidak ada persiapan. Ya, tidak ada persiapan tempat untuk singgah tersebut. Ya, tidak dipersiapkan. Ya, nah. Ya, tidak seperti sekarang misalkan kalau kita safar, mau singgah di mana? Ya. Nah, sudah ada orang yang menjemput di tempat singgah tersebut, ya. Sudah disiapkan keperluan di tempat singgah tersebut. Ya. Nah. Mungkin ya tempat istirahatnya atau mungkin ya makanannya dan seterusnya. Ya, nah. Daripada zaman dulu tidak seperti itu. Ya. Nah, ketika ingin singgah, ya singgah, berhenti. Ya, nah. Sehingga apa? Persiapan untuk singgah disiapkan ketika itu. Ya. Nah. Fa kana ba'dhuhum yastadillu bi thawbih wa ba'dhuhum yastadillu bi yadihi. Fa waqa'a sha'imuna 'alal ard idha'fihim bil ju' wal 'atsy. Maka ada sebagian mereka berlindung atau berteduh dengan mempergunakan pakaiannya. dan mempergunakan pakaiannya. Karena itu membawa kain yang lain, kemudian apa? Dibentangkan di atas kepala. Dan sebagian mereka berlindung dari panas matahari dengan tangannya. Ya, dengan tangannya, karena tidak membawa kain. Maka berjatuhanlah orang-orang yang berpuasa di atas tanah, karena lemahnya mereka disebabkan lapar dan haus. Nah, panasnya daerah Timur Tengah, ya, kalau ketika panas yang sangat itu sampai ya 40 ke atas, ya, sampai kadang mungkin 50. Nah, sehingga apa? Seandainya kita mencuci pakaian, ya, mencuci pakaian, kemudian dijemur di panas matahari, itu mungkin 10 menit atau seperempat jam sudah kering pakaian tersebut. Ya, nah, karena panas yang sangat. Ya, nah. Taib. Jadi sangat panas sekali, ya. Wa nahadu al-muftiruna lil amali. Dan bangkitlah orang-orang yang berbuka. Orang-orang yang berbuka yang tidak puasa untuk berbuat, untuk bekerja. Nah, wa nasabu al-khiyam wa saqau al-ibil. Apa yang mereka kerjakan? Mereka membuat atau menegakkan tenda-tenda, ya, kemah-kemah, tenda-tenda untuk berlindung dan memberi minum unta-unta. Ya, nah, karena kendaraannya berupa unta. Baik. Faqala an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dhahaba al-muftiruna al-yawm bil ajri. Maka berkata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, orang-orang yang berbuka dihususkan pada hari ini dengan pahala, dengan ganjaran. Haitsu iktasabu thawaba hadhil a'mal allati qamu biha. Di mana mereka telah berusaha. Mereka telah mengusahakan pahala ini, ya, pahala amalan-amalan ini, perbuatan-perbuatan ini yang mereka melakukan amalan-amalan tersebut. Yani berupa mendirikan tenda, ya, memberi minum kendaraan-kendaraan atau hewan-hewan tunggangannya. Nah, walam yafuthum thawabus siyam haitsu sayaqdunahu. Dan tidak luput dari mereka ganjaran puasa di mana mereka akan mengkodonya. Jadi walaupun mereka berbuka di saat tersebut, ya, mereka tidak luput dari ganjaran puasa karena mereka nanti akan mengkodonya. Nah, fakanna ajra shaimin in ghamara fi janibi ujurihim fahtasubihi. Ya, seakan-akan balasan orang yang berpuasa, ganjaran orang yang berpuasa, nah, dilimpahkan di sisi balasan-balasan mereka. Maka nah, dihususkan, mereka dihususkan dengan balasan tersebut, dengan ganjaran itu. Ya, nah. Jadi pahala puasanya, ya, seolah-olah apa disimpan. Ya, disimpan di sisi balasan, di sisi ganjaran amalan yang sudah mereka kerjakan di saat itu. Ya, itu berupa membuat tenda, nah, memberi minum hewan-hewan tunggangan. Ya, nah. Taib, ini keterangan yang global dari hadis ini. Fawaidul hadis, faidah-faidah hadis. Al-faidatul ula, jawazul fitri wasaumi lil musafir fi Ramadan, lianna nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam aqarra as-sahabata alaihi. Faidah yang pertama, boleh berbuka dan boleh berpuasa bagi musafir di bulan Ramadan. Boleh berbuka dan boleh berpuasa bagi orang musafir di bulan Ramadan. Ya, karena Nabi SAW mengakui, Nabi SAW mengakui, yakni menetapkan, membiarkan para sahabat di atas hal ini, yaitu di atas ada yang berbuka dan ada yang berpuasa. Ya, nah. Thayyib. Lalu bagaimana dengan hadis yang sebelumnya? Yang Nabi SAW mengatakan apa? Laisa minal birri asyam fi safar. Bukan merupakan kebaikan berpuasa ketika safar. Ya. Bagaimana mengkompromikannya? Nah, yaitu di sini boleh berpuasa ketika safar di bulan Ramadan kalau tidak sampai apa? Tidak sampai memadharatkan. Kalau tidak sampai memadharatkan. Nah, karena pada hadis yang sebelumnya, pada hadis laisa minal birri asyamu fi safar, bukan merupakan kebaikan berpuasa ketika safar. Nah, dikarenakan nah, orang yang berpuasa ketika itu sampai apa? Jatuh pingsan. Ya, sampai jatuh pingsan. Ya, nah, jadi sampai kepada tingkat memadharatkan. Nah, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan laisa minal birri asyam fi safar. Ya, nah. Tapi adapun dalam hadis ini, nah mereka orang yang berpuasa sampai apa namanya? Ya, jatuh di atas bumi, tapi mungkin kondisi yang demikian ya dianggap tidak sampai memadharatkan. Ya, nah. Sehingga apa? Nabi tidak melarangnya. Ya, nah. Thayyib. Al-faidah tsaniyah, faidah yang kedua. Annal fitra afdalu minas saum idza kana fi dzalika maslahatun. Bahwasanya berbuka lebih afdol dari berpuasa. Berbuka ketika safar lebih afdol daripada berpuasa jika ada hal tersebut mengandung maslah, mengandung kemanfaatan. Mengandung kemanfaatan. Nah, semisal pada hadis ini, ya, seandainya mereka berpuasa semua, seandainya para sahabat yang musafir, yang safar bersama Nabi berpuasa semua, mungkin tidak ada yang membuatkan tenda, tidak ada yang memberi minum kendaraan mereka. Ya, dan semuanya kelelahan, semuanya kehausan. Ya, nah, tapi akan tetapi karena ada sebagian yang mereka tidak berpuasa, nah, sehingga yang tidak berpuasa nah, masih memiliki kekuatan, masih memiliki kemampuan, masih memiliki tenaga, ya, sehingga mereka bisa membuatkan tenda untuk berteduh nah, di tempat singgah itu dan bisa memberi minum kepada kendaraan mereka. Ya, nah, baik, ya di sini afdol berbuka daripada berpuasa jika hal tersebut nah menyebabkan atau membawa maslahah ataupun kemanfaatan. Ya, nah. Atsalitsa, faedah yang ketiga, fadlu khidmatil ashab fi safar. Keutamaan membantu teman di dalam safar. Ya, keutamaan membantu teman di dalam safar. Ya. Dikatakan safar itu adalah kid'atun minal adab. Safar itu adalah bagian dari adab, ya, bagian dari adab, potongan dari adab. Ya, Adam. Sehingga ketika dalam safar tersebut ada yang membantu, ada yang memberikan apa namanya? Pertolongan, bantuan, ya, kemudahan, sungguh dirasakan sangat besar sekali manfaatnya. Ya, sangat besar sekali manfaatnya. Nah, ya, misalnya ketika kita melakukan perjalanan kehausan, kemudian ada yang memberi segelas air minum. Nah, berbeda nilainya ketika kita sedang duduk di rumah barangkali, ya. Sedang duduk di rumah kemudian diberi satu galon air. Ya. Ya, kita biasa saja. Ya, kita biasa saja. Ya, nah. Kenapa? Karena kita tidak terlalu membutuhkan kepada air satu galon tersebut. Kenapa? Karena kondisi kita sedang segar, sedang tidak membutuhkan air itu. Ya. Tapi ketika safar, ketika kehausan, ada yang memberi segelas air, sungguh dirasa sangat sangat bermanfaat sekali. Ya. Nah, sehingga sungguh sangat besar keutamaan orang yang membantu temannya ketika safar. Ya, dikatakan pada sebagian ucapan salaf ya, kalau tidak salah. Nah, kalau ingin tahu kebaikan teman, lihatlah ketika safar. Ketika safar sama-sama. Ya. Bagaimana keadaan dia? Bagaimana sikap dia? Ya, nah, kalau sikapnya ya baik, membantu, memudahkan, nah, dan seterusnya. Ya, itu menunjukkan memang dia teman yang baik. Jadi kalau misalkan safar dengan ya, teman ya, mulai sama-sama, start sama-sama, tapi di jalan masing-masing. Ya, di jalan masing-masing. Ya, itu menunjukkan seperti itu keadaannya. Ya. Baik. Al-faidatu rabi'ah anatawakia min asbabi dharar la yunafi kamalu atawakul ala Allah Ta'ala. Faedah yang keempat, bahwasanya melindungi diri dari sebab-sebab yang membahayakan. Dari sebab-sebab yang membahayakan, ya, tidak menafikan atau tidak meniadakan kesempurnaan tawakal ala Allah Ta'ala. Jadi orang yang melakukan sebab-sebab melindungi diri dari perkara-perkara yang akan membahayakan, dari perkara-perkara yang akan memadorotkan, ya, usaha dia itu tidak menafikan kesempurnaan tawakal dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, nah, seperti di sini para sahabat melindungi diri dari terik matahari. Ya, melindungi dari terik matahari karena teriknya matahari tersebut memadharatkan. Ya, membahayakan. Sehingga apa? Mereka berlindung dari panasnya matahari tersebut. Ya. Nah, perbuatan yang demikian tidak dikatakan para sahabat tidak sempurna tawakalnya. Ya. Kalau orang tawakal kan ya sudah berserah diri saya pada Allah. Ya. Kalau Allah menghendaki kuat dalam sabar tersebut, ya kuat. Kalau Allah menghendaki tidak kuat, ya tidak kuat. Nah, tidak demikian. Ya, tidak demikian. Baik. Nah, ya, melakukan sebab-sebab ataupun usaha melindungi diri dari perkara-perkara yang membahayakan. Nah, tidak menafikan kesempurnaan tawakal. Nah, ya, semisal antum punya kendaraan motor misalkan. Antum kunci stang. Kunci stang kemudian tambah kunci ganda misalkan. Ya. Ya, yang demikian baik. Yang demikian baik. Bukan berarti wah dia tidak tawakal. Ya, dia tawakalnya kurang. Ya, justru orang yang misalkan ya, punya motor misalkan nomor motor kemudian dibiarkan begitu saja, tidak dikunci stang, tidak dikunci ganda, ya, misalkan kemudian kenapa tidak dikunci? Tawakal ala Allah. Ya. Tawakal ala Allah. Allah yang menjaganya. Justru itu adalah orang yang tidak bertawakal, orang yang tidak mengerti syariat agama. Ya, nah. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala yang maknanya orang yang bersandar kepada sebab adalah syirik. Orang yang bersandar kepada sebab adalah syirik. Dan orang yang meninggalkan sebab adalah mencela syariat. Ya, orang yang meninggalkan sebab adalah dia mencela syariat. Nah. Thayyib. Al-faidatul khamisah, faidah yang kelima, an-nasawaba 'alal a'mal bihasbi masolihiha. Bahwasanya ganjaran atas amalan-amalan sesuai dengan kemanfaatan amalan tersebut. Ya. Bahwasanya ganjaran atas amalan-amalan, atas perbuatan-perbuatan, dan sesuai dengan kemanfaatan amalan tersebut. Ya. Ya, semakin besar manfaat dari amalan ataupun dari perbuatan yang dilakukan, maka semakin besar pula pahalanya. Ya, nah, seperti tadi gelas, air satu gelas dengan air satu galon. Ya, nah, air satu gelas diberikan kepada musafir yang kehausan. Nah, air satu galon diberikan kepada orang yang sedang duduk-duduk di rumah, ya, dalam keadaan segar. Maka nilai manfaatnya lebih besar yang satu gelas itu. Ya, nah, dan orang yang diberi juga mungkin akan berterima kasih, ya, beribu-ribu terima kasih, ya, terima kasih, ya, karena kamu telah menolong saya, ya, menghilangkan kehausan saya dan seterusnya. Ya, taib barakallahu fikum. Jadi, nah, ganjaran tersebut, ganjaran atas amalan-amalan, perbuatan-perbuatan sesuai nam besar kecilnya dengan kemanfaatan amalan tersebut. As-sadisah, faedah yang keenam, masyru'iyatu tasyji' 'alal amali sholih wa targhib fihi. Disyariatkan mendorong, ya, mendorong. Tasyji' itu memberikan keberanian, ya, mendorong nam atas amalan soleh dan menganjurkan padanya, ya, yang memberi semangat atas melakukan amalan soleh, ya, enam, dan menganjurkan padanya, ya, enam. Tapi sebagaimana Nabi saw di sini, enam, ketika apa orang-orang yang berbuka melakukan amalan-amalan, ya, bekerja, membuat tenda, memberikan minum kepada hewan-hewan tunggangan, Nabi mengatakan zahabal yaum dan zahabal muftiruna al yaum bil ajri, ya, dikhususkan orang-orang yang berbuka pada hari ini dengan pahala. Ini merupakan dorongan, anjuran, penyemangat, ya, ya. Nah, ya, kebalikan daripada tasji dan targib apa? Menggembosi. Ya, menggembosi. Nah, menggembosi. Ya, nah, ini adalah perbuatan jelek, ya, perbuatan jelek. Karena apa? Menghalang-halangi orang dari melakukan amalan soleh. Ya, nah, thayyib ini faidah-faidah yang disebut Syaikh bin Utsaimin rahimahullah taala. Taib, sebelum kita akhiri daras kita, ada dua pengumuman. Yang pertama, enam, yang pertama pengumuman undangan walimatul urus, ya, walimatul urus saudara kita Al-Akh Munajir, tulisannya Munajir, enam, Munajir, dengan Al-Ukh Aisyah, enam, yang mereka berdua akan melakukan akad nikah pada jam 10 insyaallah taala besok hari, bertempat di Tanjung Bawah, di dekat Masjid Jabal Kubais, di dekat PPN perikanan, ya, dekat perikanan di bawah, acaranya jam 10 sampai selesai. Ya, nah, antum diundang untuk menghadirinya. Thayyib, acaranya besok, ya, Sabtu besok. Nah, kemudian pengumuman yang kedua adalah, ya, berhubung apa pengecoran gedung apa Tarbiyatun Nisa ataupun pesantren untuk wanita, ya, untuk anak-anak perempuan kita, mau dicor hari Ahad lusa. Dan sehingga butuh kesiapan untuk pengecoran tersebut. Dan sehingga dibutuhkan kesiapan tersebut ya, sebelum hari H-nya. Sehingga diharapkan besok hari Sabtu bisa kita melakukan kerja bakti untuk melakukan persiapan pengecoran di hari Ahad nanti. Ya, sasaran kerjanya untuk di hari Sabtu itu adalah membuat tangga untuk mobilisasi pengecoran, mobilisasi cor, membuat tangga untuk pengecoran tersebut, dan membuat bak cor dan mengikat besi yang masih lumayan banyak, mengikat besi. Dan untuk memudahkan koordinasi, ada sebagian ihwa-ihwa yang dikhususkan untuk pembuatan tangga pengecoran tersebut dan bak cor itu. Nanti yang lainnya menyesuaikan, bisa di pengikatan besi ataupun di yang lainnya. Diharapkan bagi ikhwah yang diminta tawunya, yang diamanahi khusus untuk membuat tangga pengecoran, yaitu Abu Hudzaifah Ahmad, sebagai koordinator Abu Hudzaifah Ahmad kakak Mato. Yang kedua Basri, yang ketiga Abu Khadijah, yang keempat Abu Aldi, yang kelima mungkin Abu Fadl, kasih udur dulu beliau sakit. Abu Fajar Dasmin, yang berikutnya Abu Darda, yang berikutnya Abu Ja'far, yang berikutnya Abu Amrullah Junaidi dan Abu Dawud. Kemudian ikhwah yang diamanahi untuk membuat bakcor, yang pertama Abu Umar sebagai koordinator. Kemudian Abu Ismail Khalid Limboro, yang berikutnya Abu Hani Bilal, kemudian Mas Didik, Abu Sofia Usman Supir, Abu Zia Zain, Abu Ayub Irfan, Abu Yunus Mas Adi, Abu Anisa Mas Amir, dan Abu Afan. Nah, ini beberapa nama yang nanti diharapkan bisa bertahun dalam membuat tangga pengecoran dan bakcor, dan yang lainnya nanti bisa ikut mengikat besi dan yang lainnya. Kemudian nanti pada hari Ahad tersebut karena kita namanya kerja bakti ya, diharapkan ta'awun kita semuanya, baik tenaganya dan materinya. Kita kerja bakti ya swadaya, ya tidak ada yang biaya makan ataupun yang lainnya, sehingga diharapkan pada kita semuanya, mungkin kita laki-laki kerja di lapangan, nanti ummahat kerja di dapur masing-masing ya, membungkus nasi ya, nasi bungkus. Nah, mungkin 2 bungkus ataupun 3 bungkus untuk makan siang ya, untuk makan siang. Mungkin itu yang Anda sampaikan yang berkaitan dengan kerja bakti. Kita cuma sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta.